Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil karim, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. Pada malam hari ini kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia untuk mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkadang kita lalai atau bahkan kita mengabaikannya, yaitu keutamaan-keutamaan Yaman dan negeri Syam. Setelah saya cocokkan, saya samakan, saya berusaha membaca hadis-hadis tersebut, ternyata yang terjadi sekarang ini sama persis sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan atau lafazkan, beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan sejak ya, atau sejak atau sebelum 1400 tahun yang lalu. Subhanallah. Dan ini saya takut ini ya, subhanallah, ketika kita melihat keadaan sekarang ini, ditakutkan sekarang ini adalah zaman fitnah. Makanya Syekh Shalih Fauzan, ini adalah zamanul fitnah. Zaman fitnah sekarang ini. Ya, banyak sekali pembunuhan. Ya, banyak sekali pembunuhan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bersabda: awwalu ma yaqdi bainan nasi yaumal qiyamati ad-dima. Yang pertama kali akan dihisab, akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara manusia adalah ad-dima, pembunuhan. Itu akan di pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Di sana ada hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati apa? As-salah, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah SWT adalah salat. Dijelaskan oleh para ulama, ya, dua hadis ini, kalau salat itu antara manusia dengan siapa? Allah. Jadi yaitu nanti kalau antara manusia dengan Allah, yang pertama kali dihisab adalah apa? As-salah. Kalau antara manusia dengan manusia, yang pertama kali akan dihisab adalah apa? Pembunuhan. Paham ya ikhwah? Seperti itu seperti yang dijelaskan oleh Syekh Hamzah hafizahullah taala, ya, ketika menjelaskan beberapa hadis yang berkaitan dengan ahadisul fitan di sahih Muslim. Kemudian yang terjadi sekarang ini ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kaum muslimin saling membunuh. Kalau kita lihat sekarang ini, ya, dan saya sedikit mengetahui waqi karena keluarga saya ada di daerah Suriah sekarang ini. Bagaimana mereka itu memandang orang selain golongan mereka yang tidak mau berbaiat dengan Abu Bakar al-Baghdadi, murtad, keluar dari Islam, dan halal darahnya. Subhanallah. Makanya ketika saya mendengar suatu ceramah, ya, dari ustadz yang fiqah. Jadi di Suriah itu peperangan itu antara muslim dengan muslim, yang satu mengucapkan Allahu Akbar, yang satu mengucapkan Allahu Akbar. Yang satu yang ahlu sunnah bingung, takut, wah dia itu mengucapkan Allahu Akbar, takut membunuh. Yang satunya lagi tidak enggan lagi untuk membunuh, dia adalah tidak sungkan lagi untuk mengalirkan darahnya kaum muslimin. Udah, subhanallah, itu yang terjadi. Dan itu semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di tangannya, la tuzhibud dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatilu fi ma qatal." Ya. Ya. Naam. La tudhibun nasu hatta, tidak akan terjadi, la tudhibud dunya, tidak akan hilang dunia ini alias kiamat, hatta ya'tiya 'ala an-nasi yawmun, sampai datang kepada manusia itu hari, la yadril qatilu fima qutil, sampai manusia itu tidak mengetahui kenapa orang itu membunuh, ya. Hatta la yadri al-qatilu fima qutil, seorang pembunuh itu tidak tahu, loh kenapa dia saya bunuh. Ya, sekarang ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid ini, bahwasannya ini adalah orang yang membunuh dengan, ya, dengan alat yang membinasakan manusia-manusia yang tidak berdosa, hamba-hamba Allah yang tidak berdosa, dengan apa tuh, dengan bom yang meledakkan semuanya. Nah, ini terjadi sekarang ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama, terjadi sekarang ini dengan racun. Akhirnya orang-orang, orang tua, orang yang memang tidak berdosa, mereka ikut meninggal, ikut mati. Bom bunuh diri, ya, bom bunuh diri. Yang melakukan siapa? Oh, kaum muslimin. Ya, sekarang sudah, masya Allah, sudah jelas sekali bahwasanya ini adalah akhir zaman. Kemudian, walal maqtulu fima qutil. Kemudian yang dibunuh pun tidak tahu kenapa dia dibunuh. Kenapa saya dibunuh? Seminggu yang lalu di Saudi Arabia, ada seorang pemuda membunuh anak pamannya dengan darah yang sangat dingin. Subhanallah. Alasannya apa? Karena dia yang pertama, yang pemuda ini sudah berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi, kemudian yang satu tidak. Dia menjadi tentaranya Saudi, maka dibunuh dia. Subhanallah. Dan ada videonya, jelas sekali. Subhanallah. Ya, tidak jelas. Kenapa saya dibunuh? Enggak tahu. Walal maqtulu fi ma qutil. Subhanallah. Kemudian faqila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kaifa yakunu dzalik? Kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah?" Qala al-harj. Ini ingat-ingat kalimat al-harj, hadis yang membahas tentang al-harj ini banyak sekali. Ya, terjadinya fitnah di akhir zaman ini. Al-harj. Ya. Harj itu apa? Harj itu saling membunuh, banyaknya pembunuhan. Ya, sekarang ini di Suriah, di Yaman berapa ribu, di Suriah sudah beribu-ribu. Masya Allah, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, al-qatilu wal maqtulu finnar. Ya. Yang dibunuh, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Seperti halnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maksudnya al-qatil wal maqtul min ahli an-nar, itu maksudnya adalah peperangan karena asabiyah, karena kesukuan, perang suku. Suku saya ini. Itu al-qatil wal maqtul fin nar. Makanya bahaya itu kalau tidak tahu ilmunya, wala'iyadu billah, al-qatil wal maqtul finnar. Kemudian hadis berikutnya yang masih menjelaskan tentang pembunuhan-pembunuhan yang terjadi khususnya sekarang ini, ternyata sudah termaktub dalam hadis Rasulullah SAW, disampaikan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh pada sebelum 1400 tahun yang lalu. Ya. Kata Rasulullah SAW, dan ini termasuk tanda hari kiamat, la taqumu sa'atu hatta yuqbidul ilm. Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu hilang. Seperti yang dijelaskan dalam riwayat yang sahih, ya. Hilangnya ilmu ini bukan orang tuh enggak belajar, tapi hilangnya ilmu dengan apa? Wafatnya para ulama. Ya, wafatnya para ulama. Kemudian wa taksuruz zalazil, banyak zilzal. Apa gempa bumi. Kemudian wa tadharul fitan, fitnah terjadi di mana-mana. Wa yaksurul harj, dan terjadi harj. Ya. Harj, banyak pembunuhan di mana-mana. Wa huwal qatlu wal qatlu hatta yaksuru fikumul mal fayafid. Ya, banyak pembunuhan, tapi apa fayaksuru fikumul mal fayafid? Hartanya tuh melimpah. Banyak pembunuhan tapi harta melimpah. Subhanallah. Di mana-mana hartanya banyak. Dan ini terjadi sekarang, masya Allah. Pembunuhan di mana-mana tapi tidak ada yang bantu sedikit pun, hartanya masya Allah banyak sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya, ya, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu yuhaddithuna, dia menceritakan kepadaku, ay anna baina yaday sa'ah al-harj, sesungguhnya tanda daripada hari kiamat itu dekat, terjadi harj. Saya bilang al-harj ini istilah, banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang membahas tentang al-harj. Ya. Al-harj. Harj itu ada pembunuhan, banyak sekali pembunuhan. Qila wa mal harj? Ditanya apa itu harj? Qala al-kadzib wal qatlu. Banyak sekali kedustaan dan pembunuhan, termasuk di sini Syiah. Banyak ini. Terus kemudian seperti yang dijelaskan oleh para ulama, subhanallah sekarang ini bagaimana membalikkan opini. Subhanallah. Membalikkan kabar. Kemudian banyak sekali pembunuhan, masya Allah. Al-harj qala al-kadzibu wal qatl. Ya, wal qatlu. Qalu aktsaru mimma naqtulul an? Sahabat bertanya. Karena masa pembunuhan pada zaman Rasulullah SAW itu banyak. Sudah banyak peperangan, maksudnya peperangan. Ya Rasulullah, aktsaru mimma naqtulul an? Lebih banyak daripada yang akan kita lakukan, peperangan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian jawab Rasulullah SAW, innahu laisa biqatlikumul kufar. Sesungguhnya bukan seperti itu kamu membunuh orang-orang kafir, walakinnahu qatlu ba'dikum ba'dha, akan tetapi kamu saling membunuh. Mereka itu saling membunuh, jelas terjadi sekarang ini, subhanallah. Ya, sekarang ini terjadi, subhanallah. Hatta, lihat ini, yaqtulur rajulu jarahu, sampai seseorang itu membunuh tetangganya. Wa yaqtulu akhahu, dan membunuh saudaranya. Wa yaqtulu ammahu, dan membunuh pamannya. Wa yaqtulu ibnu ammihi, dan membunuh anak pamannya. Yang terjadi di tadi kemarin. Subhanallah. Qalu subhanallah. Para sahabat bilang ta'ajub. Jadi kalau kalimat ta'ajub itu dengan menggunakan kalimat subhanallah. Ya, subhanallah. Seperti itu. Wa ma'ana aquluna? Ya. Apakah pada waktu itu enggak punya orang sudah enggak punya akal lagi? Qala la. Enggak punya akal lagi. In illa annahu yanzi'u uqula ahli dzaka zaman. Sudah akalnya sudah kurang, sudah cabut akalnya. Sudah enggak punya kemanusiaan lagi. Ya. Hatta yahsabu ahadukum annahu ala syai' wa laisa ala syai'. Ya, sampai di antara mereka itu mengira bahwasanya dia itu dalam kebenaran, padahal mereka itu tidak dalam kebenaran. Subhanallah. Ya kan sekalian. Maksudnya ini, kalau saya lihat yang terjadi orang-orang khawarij sekarang ini. Wallahu a'lam, apakah ini masuk kepada orang-orang khawarij, ya? Karena ketika kena syubhat ini, kena syubhat khawarij itu, subhanallah, mereka itu seakan-akan ikhlas. Ikhlasnya luar biasa. Saya mau hijrah ke Suriah itu bukan karena pengen bertemu dengan suami. Saya pengen hijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang ini hukumnya wajib. Dan saya lihat sendiri, subhanallah, ya, mereka itu benar-benar apa ya, ketika ibadah ini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ibadahnya bagus. Tapi idza laqituhum faqtuluhum fa innahum kilabun nar. Kalau kamu ketemu mereka, bunuhlah mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah anjing-anjing neraka. Subhanallah. Benar, masya Allah, sudah berani kepada orang tua, merelakan hijrah yang dia katakan hijrah ke daulah Islamiyah, sampai lari ke tempatnya, ke tempat dia pergi dari rumah. Subhanallah. Kemudian tidak segan-segan lagi, orang kalau sudah intima gabung dengan mereka, tidak segan-segan lagi memberitahu kepada kita bahwasanya kamu murtad dan kamu di atas kesesatan. Walaupun sholat, walaupun ini, sudah murtad sudah lebih-lebih dari kafir. Karena orang yang murtad itu halal darahnya. La yahillu damu mri'in illa bi thalath. Tidak halal darahnya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali tiga perkara. Atsaibuz zani, ya ini janda atau duda yang berzina, zina muhsan. Kemudian atqatun nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, ya, dikisos. Kemudian yang ya al mufariqu bil jamaah, atau maka Allah sallam, orang yang keluar dari Islam, murtad. Halal darahnya, subhanallah. Ya. Jadi yang terjadi ini, subhanallah, dan mereka menganggap inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Ya. Saya tahu persis, subhanallah. Dan susah mengingatkan. Makanya ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika ada seorang ustaz bilang, "Jangan ke sana nanti kena syubhat." Sekarang, wah. Apa sih ininya? Enggak apa-apa. Dan subhanallah, syubhat itu kalau sudah ngenain seseorang, udah nempel, susah untuk dihilangkan. Ya. Jelas itu dijelaskan oleh para ulama. Ya. Ada seorang kisah salaf, ya, ada kisah salaf. Dia memberitahu tentang ibadahnya ahlul bid'ah. Ibadahnya ahlul bid'ah. Wahai bapakku, saya melihat si fulan, ada orang itu luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ya, saya tidak pernah mendapati orang yang ibadahnya seperti dia. Kemudian kata bapaknya, kalau enggak salah Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, wallahu a'lam Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Kemudian kata dia, kamu berteman dengan ahlul maksiyah lebih baik daripada berteman dengan dia. Ya, kalau sudah kena syubhah. Ini kena syubhah, wah, enggak ada ininya, syubhah itu. Karena apa? Itu ahlul bid'ah. Dan cepat nancapnya. Sesungguhnya ketika seseorang itu berbuat maksiat, dia tahu bahwasanya itu maksiat, tapi kalau ahli bid'ah tidak merasa bahwasanya itu adalah maksiat. Itu adalah perbuatan dosa besar. Subhanallah. Kemudian di sini ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya sekarang ini adalah zamanul fitan. Zamannya fitnah, ya, yang terjadi di Suriah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memenangkan atau memberi kesabaran kepada para mujahidin yang ada di Suriah, sehingga bisa mengalahkan orang-orang yang benar-benar memusuhi Islam dan pengen menghancurkan Islam. Subhanallah. Ya, tidak lain semuanya itu, ya, walaupun mereka bilang teroris, mereka itu mengira atau menjuluki orang-orang Islam dengan sebutan apa? Teroris. Subhanallah. Semoga Allah SWT memberi kemenangan kepada mereka. Nah, sekarang khotil iman rahimahun wa rahimahumullah, saya akan membacakan hadis-hadis tentang Yaman. Dan ternyata, ya, keutamaan Yaman. Dan ternyata kejadian di Suriah dan Yaman itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman itu akan hancur dua negeri ini, dan termasuk Irak. Irak, Yaman, dan Suriah ini akan hancur. Maka kata Rasulullah SAW, kamu harus ini, kamu harus membela ini, kamu harus membela ini. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, yang pertama keutamaan Yaman. Kita lihat keutamaan Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada negeri Yaman dan negeri Syam. Syam itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama al-mu'arrikhin, ulama-ulama sejarah yang tahu tentang ini, Libya, kemudian Palestina, Syria sekarang ini, kemudian Yordania. Ya, itu Syam. Ya. Libya termasuk. Termasuk Libya. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia menceritakan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik lana fi Syamina. Ya. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami, yaitu berkah apa? Syam. Allahumma barik lana fi Yamanina. Dan ya Allah, berilah keberkahan kepada kami dengan lantaran Yaman. Qalu wa fi Najdina ya Rasulullah. Dan Najd ya Rasulullah, tidak disebutkan di Najd. Langsung Rasulullah SAW berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam dan berkahilah apa? Yaman. Subhanallah, didoakan dua negeri ini. Nanti lihat ini berikutnya, kalau dua-duanya negeri Irak, negeri Yaman itu terjabat fitnah, mereka perang, maka belalah Syam. Kalau tidak bisa membela Syam, maka belalah Yaman. Ya Subhanallah. Kemudian berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya penduduk Yaman adalah umat yang paling pertama merasakan segarnya air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani subhanallah. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inni laba'qaru hawdi adudun nasi li ahli al-Yaman, adribu bi 'asaya hatta yarfudu 'alaihim." Sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan minum dari telagaku, agar penduduk Yaman yang dapat meminumnya terlebih dahulu. Subhanallah. Ini keutamaan Yaman, karena nanti lihat, ya ahlu Yaman itu yang senang mengikuti sunnah, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Aku memukul dengan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Subhanallah. Ini hadis-hadis kayak gini, kenapa saya bacakan, mungkin antum juga jarang menemuinya, padahal ini ditulis, sudah diterjemahin, tapi jarang. Kalau mau menikmat ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau mengetahui ini ya, mengetahui kejadian sekarang ini, subhanallah, ya, kejadian sekarang ini yang terjadi di Yaman ini, antum di Yaman dan di negeri Syam, baca saja keutamaan negeri Yaman dan keutamaan negeri Syam, disebutkan semuanya oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, ya. Ini salah satu bentuk Rasulullah SAW kecintaannya terhadap negeri Yaman, dan tahu bahwasannya suatu saat akan terjadi fitnah di negeri Yaman. Sekarang ini pembantaian di mana-mana. Sekarang kan tidak dikabarkan. Ya, tanya orang Yaman sekarang ini, masya Allah, hancur-hancuran dah. Subhanallah. Kemudian disebutkan ini keutamaan orang-orang Yaman. Orang Qatar enggak ada Qatar, tapi kalau Oman ada di dalam hadis, keutamaan Oman. Orang Oman itu memiliki keutamaan. Dia orang yang sangat rendah hati, ya, disebutkan dalam hadis itu di Oman. Qatar enggak ada Qatar tuh. Masuk Saudi. Ya. Ya? Gitu. Indonesia enggak ada. Ini baru-baru ini ada seorang ustadz yang Nasallallah, semoga dia dapat hidayah, punya penemuan bahwasanya negeri Sabah itu berada di Indonesia. Negeri Sabah itu Dalilnya tahu enggak antum? Wonosaba. Nah, ini ada ustadz di sini, ustadz itu. Karena ini isu ha. Pinter dia ngotak-ngatik ini, ya. Ngotak-ngatik itu pinter dia. Wonosaba. Dia otak-atik, antum lihat di YouTube. Yang nge-like masya Allah banyak. Karena pinter ngomongnya. Kata Rasulullah, fa inna minal bayani la sahira. Sesungguhnya penjelasan itu termasuk sihir. Nah, bisa mensihir orang. Kenapa? Wah, padahal dia ngomongkan batil, tapi didengerin, oh iya benar juga ya. Ada ustadz di sini juga, ustadz yang dikenal ini, seakan-akan dia ahlu sunnah, tapi masih oh, benar juga ya. Nah, masih kena dia sobatnya. Gimana kalau orang awam? Ya, subhanallah. Ya. Jadi negeri Sabah itu di Jawa. Wonosobo, Sabah. Ya, dipaparkan dalil-dalilnya. Subhanallah. Nah, orang Yaman seperti halnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Jadi saya sampaikan antum tidak persis, antum tuh ya insya Allah persis dengan saya. Ilmunya dangkal, ya. Ketika tahu seperti ini, masya Allah, ternyata benar ya. Ya, baru kayak seakan-akan menemukan yang terjadi sekarang ini, luar biasa. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qal kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi tariqin baina Makkah wal Madinah. Faqala yushiku an yatla alaikum ahlul yaman ka'anna qita'us sahab au qita'us sahab hum khiyaru man fil ardi. Ya, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya, qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitariqin baina Makkah wa Madinah. Dulu kami bersama Rasulullah di jalan antara Makkah dan Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an yatla alaikum ahlul yaman. Hampir-hampir saja bangsa Yaman melebihi kalian. Mereka bak sekumpal awan. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Baihaqi, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Jadi ahlul Yaman. Nah, tapi Yaman enggak tahu Yaman yang di Indonesia itu yang campur apakah mereka masih memiliki, ya mereka yang tinggal di negeri Yaman lah, mungkin wanasabanya karena di orang-orang Yaman ada di sana. Ya sampai seperti itu, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi bahaya itu, syubhah itu bahaya ya kawan. Sudahlah antum melihat di sini, di mana, di Indonesia, lihat aja di sini, kalau sudah kena syubhah sudah luar biasa, susah dihilangkan. Jangan bermain api kalau tidak pengen kena api. Nah, nanti bisa, saya bisa. Akhirnya apa? Gak tahu benernya mana ini. Akhirnya mengambang. Wah, saya cara beragamanya bingung. Akhirnya apa? Itu benar. Lama-lama jadi liberal, chill, bareng-bareng sama chill. Wah, ini juga benar. Ya, hati-hati dengan syubhat. Kemudian berikutnya tentang Yaman. Penduduk Yaman tentara Allah di masa terjadi fitnah. Ini lihat ini. Penduduk Yaman tentara Allah di masa terjadi fitnah. Dari Abdullah bin Hawalah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayasirul amru ila an takunu junudan mujannadan jundasyam." Wajundan bil Yaman, wajundun bil Yaman, wajundun bil Iraq. Alaika bil Syam. Fa inna khairatullahi min ardihi yajtabi ilaiha khairatuhu min ibadihi. Fa in abaitum fa alaikum Yamanukum wa asku min ghudrikum. Fa inna Allah qad tawakkala li bil Syam wa ahlihi. Ya. Kata Rasulullah, pada akhirnya suatu saat nanti umat Islam akan menjadi pasukan perang. Ya. Satu pasukan di Syam. Ya. Junudan antakunu junudan mujannadan jundun bi Syam wa jundun bil Yaman, dan satu lagi ada pasukan dari Yaman. wa jundun bil Iraq, dan ada pasukan di Irak. Alaika bisyam. Kalau sudah seperti itu, ada tentara-tentara seperti itu, kamu harus bantu Syam, negeri Syam. Fa innaha khairatullahi min ardihi. Karena sesungguhnya itu adalah bumi Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus. Yajtabi ilaiha khairatuhu min ibadihi. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Fa in abaitum, kalau kamu tidak mampu, ya, fa in abaitum fa alaikum yamanikum. Ya, kalau tidak mampu sudah ya apa Syam itu sudah hancur, maka pegang itu Yaman. Nah, wallahu a'lam, saya tidak tahu ya. Setelah negeri saya, karena sekarang ini yang berpijak ke yang di bawah pengawasan para ulama masih Saudi. Walaupun banyak kekurangan-kekurangannya, Saudi lah yang masih berpijak pada para ulama. Saya tidak tahu, wallahu a'lam, kenapa Saudi sangat gencar sekali membela Yaman. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Apakah berdasarkan hadis ini, setelah melihat kehancuran negeri Syam dan tidak bisa menghalangi negeri Syam, kata Rasulullah SAW, alaikum bi Yaman. Subhanallah. Dan sekarang ini negeri hancur sudah, Irak yang disebutkan di sini. Ada jundun bil Iraq, apa? Tentara di Irak, tentara di Suriah, di Syam. Udah hancur semua, jadi subhanallah. Hancur semuanya. Ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, 1400 tahun yang lalu. Belum terjadi. Dan ini menandakan kebenaran wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Ya. Ya. Kemudian wa asqu min ghudrikum fa inna Allah qad tawakkala li bisyami wa ahlihi. Ya. Kemudian hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Jadi Allah SWT kan menjamin negeri Syam. Allah SWT langsung. Tapi suruh Allah SWT memerintah, Rasulullah SAW memerintahkan menjaga apa? Negeri Yaman. Dan benar, kalau dan secara politik, kalau Yaman ini sudah kena, maka hilanglah negeri Arab ini. Dan gak ada kekuatan lagi. Akan diambil oleh orang-orang Syiah. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini yang berbicara siapa? Rasulullah SAW. Yang berbicara tidak dari hawa nafsunya. Ya. Betul-betul wahyu dari Allah SWT. Dan sekarang terjadi, sekarang ini lihat, Masya Allah, terjadi fitnah. Ya, kita harus menjaga negeri Yaman. Dan kita ketahui bahwasanya ulama-ulama di Yaman, subhanallah, ya, pecinta sunnah di Damaj, yang sekarang udah hancur memang, tapi subhanallah, mereka ya, dari tangan para masyayikh itulah menyebar dai-dai, ulama-ulama sunnah di seluruh dunia ini. Ulama-ulama sunnah, ya. Kemudian penduduk Yaman adalah orang yang pertama kali meneladankan salaman. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwasanya ketika ada seorang sahabat yang pertama kali ngajarin salaman itu orang Yaman. Ya. Orang Yaman. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab salam. Di bab salam, yaitu ketika salam dianjurkan dibarengi dengan salaman. Dan yang mengajarkan pertama kali salaman adalah orang-orang Yaman. Dan diikuti, bahkan ada riwayatnya, selagi manusia itu, riwayatnya sahih ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwasanya selagi manusia itu bersalaman, maka dosa-dosanya itu akan jatuh dari salaman, ya, berguguran. Ya, hadisnya sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Terus kemudian penduduk Yaman memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari sunnah. Berarti kita tahu ya, kenapa sekarang baru kelihatan kenapa mereka mendapatkan atau meminum telaganya Rasulullah SAW yang pertama kali. Ya, karena apa? Mereka sangat mencintai sunnah Ahlul Yaman. Dan termasuk orang yang tidak akan merasakan telaganya Rasulullah SAW siapa? Ahlul Bid'ah. Ketemu kan sekarang? Ketemu. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan oleh para ulama, yang tidak akan meminum telaganya Rasulullah SAW adalah Ahlul Bid'ah. Kenapa yang pertama kali? Karena orang Ahlul Yaman itu mencintai sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah, ya. Sahabat dari sahabat Anas bin Malik menceritakan suatu hari, ya, ada beberapa orang menemui Rasulullah SAW, ya, bertamu kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, ib'ats ma'ana rajulan yu'allimuna sunnah wal Islam. Lihat ini. Ada seorang ini, ya. Dia datang kemudian menemui Rasulullah SAW, kata dia, wahai Rasulullah, utuslah kepada kami seorang laki-laki yang mengajarkan sunnah dan Islam. Lihat ini. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Abu Ubaidah, ya, hadza aminu hadhil ummah. Ini adalah orangnya, dialah penjaga umat ini. Dan pada zaman apa, ya, baru diutusnya Rasulullah SAW ketika sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, ada seorang rahib, ya, rahib yang mendengar kenabian Rasulullah SAW itu juga dari negeri Yaman. Dan orang-orang Yaman itu sebenarnya mereka itu adalah aslinya orang-orang Yahudi yang menunggu kedatangan siapa? Nabi akhir zaman. Ya. Akhirnya mengutus adiknya. Lihat itu, siapa? Ciri-cirinya seperti ini yang disebutkan dalam kitab Injil. Ya, Taurat, ya. Seperti ini, kemudian dijelaskan, dikasih tahu orang yang ada di Yaman, benar dia itu adalah Nabi akhir zaman. Ini orang Yaman, subhanallah. Jadi ya kita gak boleh iri, ya, ini Rasulullah SAW. Tapi apakah orang Ajam, orang Indonesia nanti ada yang gak, ada yang minum telaga? Ya jelas insyaallah ta'ala, kalau dia mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan meninggalkan bid'ah. Meninggalkan bid'ah, ya. Jadi ini, wah, bid'ah itu ada bid'ah hasanah. Kalau ada bid'ah hasanah, enggak ada lagi bid'ah, semuanya hasanah. Tanya bid'ah sayyi'ah apa? Enggak ada lagi. Semua bid'ah itu baik menurut dia. Enggak ada bedanya lagi. Ya. Jadi ini kita harus gigih. Kalau seandainya walaupun orang Indonesia dari Wonosobo ya, atau dari mana saja, tapi dia gigih menjalankan sunnah, senang dengan sunnah, ya, benci terhadap bid'ah, ya, memerangi bid'ah, insyaallah ta'ala dia nanti adalah orang yang akan meminum telaganya Rasulullah SAW. Man syariba syarbatan fala yadhma'u abada. Barang siapa yang meminum satu tegukan, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang Yaman itu adalah bangsa yang gigih menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu sayati qaumun tahqiruna a'malakum ila a'malihim." Sesungguhnya akan datang kaum yang kalian akan merasa minder jika membandingkan amalan kalian dengan amalan mereka. Kemudian ada sahabat bertanya, ahum ahlu Quraisy ya Rasulullah? Apakah mereka itu orang Quraisy ya Rasulullah? Kenapa mereka itu mengira orang Quraisy? Karena Quraisy itu adalah termasuk sukunya Rasulullah SAW dan suku yang mulia. Ditanya, oh, mereka itu orang Quraisy ya Rasulullah? Tapi jawabnya Rasulullah SAW, la, walakin hum ahlul Yaman. Ini menunjukkan Rasulullah SAW itu tidak asobiah. Dan ini wahyu. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengikuti hawa nafsu, siapa yang akan didahulukan? Quraisy. Tapi orang Yaman. Ini menunjukkan wahyu, ya, yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian iman pada Ahlul Yaman. Ya, iman pada Ahlul Yaman. Hikmah ada pada Ahlul Yaman. Ya. iman pada ahli, maksudnya keimanan mereka melebihi daripada keimanannya orang-orang yang lain dari negeri lain. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Ata'akum ahlul Yaman, hum araqqu quluban, al-imanu Yaman, wal-fiqhu Yaman, wal-hikmatu Yamaniyah." Ata'akum ahlul Yaman, telah datang kepada kamu ahlul Yaman, hum araqqu quluban. Ya, mereka itu adalah orang yang sangat lembut hatinya. Ya. Abu Musa al-Asy'ari senang nangis. Ya, ketika baca Al-Qur'an dah langsung nangis. Orang Yaman. Ya. Makanya paling ya enggak semuanya, tapi rata-rata gitu ya. Di sini Yaman tuh lebih ini, lebih merendah, lebih ya, lebih layin hatinya. Ya, daripada Arab-Arab yang lain. Insyaallah taala. Ya. Ada yang ini, ya manusia sama aja, tapi kebanyakan secara umum seperti itu. Ya. Kalau di Indonesia, bisa sudah campur. Jadi lain, campur akhirnya jadi plus, ya. Itu. Nah, sebagian ada yang plus. Tadi ini nyaman masyaallah. Ahlul khair, dan kita harus mempercayai apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini adalah hak. Tidak ada tentang Yaman. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini sedikit tentang keutamaan Yaman. Subhanallah, yang kita jahil tentang keutamaan Yaman. Saya sendiri ya. Ketika ini saya kenapa pengen menjelaskan kepada antum, ketika saya mendengarkan fatwa para ulama, nasihat-nasihat para ulama khususnya di akhir zaman ini, baru tahu masya Allah ternyata Yaman itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan ini jelas dari apa yang kita baca ini ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, sudah jelas bahwasanya kita ini berada di akhir zaman, di zaman yang penuh dengan fitnah. Bagaimana kaum muslimin ya saling bunuh membunuh. Lihat yang terjadi di Suriah seperti yang dijelaskan oleh Abu Sa'ad, antum lihat di YouTube itu, mereka yang dia beliau pernah pergi ke Suriah, masya Allah luar biasa bunuh-bunuh. Demikian juga yang di Yaman, ya, sesama kabilah, kemudian sesama takfiriyin dan yang lainnya, mereka saling bunuh membunuh. Dan ini jelas yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya al-harj ya sekarang ini. Subhanallah, banyak sekali pembunuhan-pembunuhan. Kemudian yang terjadi sekarang di Saudi di minggu yang lalu, dan wallahu a'lam kesahihannya, ya. Setelah itu ditemukan ada perempuan Filipin, wallahu a'lam kesahihannya, saya enggak tahu kesahihannya. Tapi mungkin karena apa? Sekarang ini luar biasa. Fitnah bom bunuh diri, mati syahid itu luar biasa. Ini sekali gencar sekali. Pengen syahidnya itu. Karena apa itu syubhah intinya. Ya, syubhah. Makanya dijelaskan hatta yahsabu ahadukum annahu ala syai' wala sa'a wala sa'a syai'. Seakan-akan dia mengira dia itu di atas kebenaran padahal dia itu tidak benar. Itu ya, subhanallah ya, diceritakan bahwasanya di Saudi baru-baru ini juga ditemukan perempuan Filipin itu mau meledakkan dirinya dengan sabuk bom. Ya. Subhanallah, wallahu alam kesahihannya. Ya. Tapi lihat di Saudi kemarin bom bunuh diri, bom bunuh sini sana sini sana sini. Ya, fitnah luar biasa. Ya, kalau dulu kita di Indonesia masih kecil. Ya. Kalau sudah di negeri Arab, di daerah, lihat ini terjadi di mana? Di Makkah. Baru saja ketimpa itu, masya Allah. Sudah kita lihat, masya Allah. Ini benar-benar akhir zaman benar, ya. Sudah ditimpa seperti itu. Baru berapa hari kemudian di Mina, masya Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita, ya ikhwah sekalian, di zaman akhir ini, menetapkan keimanan kita dan kita tetap tegak di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya syubhah itu senantiasa muter mengelilingi kita, ya, syubhah Daesh, syubhah ISIS, syubhah ini. Karena apa? Saya rasakan ketika mereka ini, saya kemarin sempat jidal, ya bukan jadwal diskusi gitu ya. Syubhatnya kuat sekali dan mereka punya dalil-dalil gitu ya, membawa nanti royah, membawa bendera dari ini, isu-isu tuh benderanya hitam, ada itu dalilnya dari Syam itu. Ternyata setelah dijelaskan oleh para ulama, diteliti, hadisnya dhaif, jelaskan oleh Syekh Abdullah Muttalaq, hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Tapi mereka yang diinikan, mereka semakin kuat karena apa? Mereka berbenderanya, benderanya seperti yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Dan hadisnya tidak sahih, hadisnya dhaif. Demikian ya kawan sekalian, sedikit yang dapat saya sampaikan. Yang jelas semoga saja walaupun kita bahas ini bisa bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu kitab Da'wah Dawa ya. Saya memang sangat termotivasi sekali untuk menyebutkan hadis-hadis ini. Kenapa? Agar kita itu semakin tahu, semakin beriman tentang kebenaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin senang mengikuti sunnah, semakin cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar tidak ada ragu-ragu lagi, dihilangkan ragu-ragunya. Karena benar-benar apa yang disampaikan Rasulullah SAW terjadi sekarang ini, dan itu disampaikan 1400 tahun yang lalu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.